Kondisi geraham kanan saya sudah lepas dua. Sementara yang sebelah kiri buat makan sakit. Bolehkah dipasang gigi imitasi? Jazakumullah khairan katsira. Nah, pasang gigi palsu ya, atau menambal atau menyambung dan sebagainya, itu termasuk perbaikan dan pengobatan gigi. Demikian yang pernah saya dengar dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah secara makna, bahwa itu pengobatan. Maka tidak mengapa untuk membantu dia mengunyah makanan, maka dia mengobatinya dengan berbagai macam cara. Apakah dengan pengobatan dengan obat-obat yang diminum, atau disuntikkan di giginya, atau kemudian dibersihkan dan ditambal, atau disambung, ataupun diganti dengan gigi yang baru agar dia bisa mengunyah kembali, dan itu adalah proses pengobatan, maka tidak mengapa barakallahu fikum, tidak termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi gigi yang baik, tidak rusak, tidak sakit, diukir, dijarangkan, maka itu Nabi melarang dengan menyatakan la'anallah. Allah melaknat orang-orang yang mengukir giginya. Karena tidak ada kepentingan sama sekali dan itu bukan pengobatan. Barakallahu fikum.